Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian hanya untuknya, dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka at-tanasuh bainana, saling nasihat-menasihati di antara kita dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan akhlak, berhias dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Di antara visi, tujuan diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlaq, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, sanjungan yang tinggi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, seperti dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, di atas budi pekerti yang luhur. Dan akhlak Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Oleh karena itulah pula sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempertegas apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah teladan kita, contoh kita, panutan kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayatnya berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, telah ada pada Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian, contoh yang baik bagi kalian, panutan yang baik bagi kalian. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyampaikan tentang keutamaan akhlak, namun juga beliau mengamalkan, mempraktekkan, menerapkan apa yang beliau ucapkan. Bukan semata-mata teori, bukan hanya sebatas nam ilmu pengetahuan semata yang beliau sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, namun beliau mengamalkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menghasung kita, mendorong kita, memerintahkan kepada kita untuk berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika Abu Dzar meminta nasihat kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah. Berikanlah ujangan, berikanlah arahan, wasiat kepadaku ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana fatamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, maka kita diharuskan untuk bertakwa kepada Allah. Kita berada di masjid, kita bertakwa kepada Allah. Kita berada di rumah, bertakwa kepada Allah. Kita berada di pasar, kita bertakwa kepada Allah. Kita berada di kantor, bertakwa engkau kepada Allah. Dan di mana saja engkau berada, maka bertakwalah kepada Allah. Nam, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nam, demikian Allah perintahkan kepada kita. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan, atau ikutkanlah suatu kejelekan yang pernah engkau lakukan dengan suatu kebaikan. Iringkan, ikutkan, sertakan suatu kejelekan yang pernah engkau lakukan dengan melakukan kebaikan. Karena tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Suatu kejelekan akan terhapus dengan engkau melakukan kebaikan. Maka segera engkau ganti kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang pernah kau kerjakan, engkau menggantinya dengan melakukan berbagai bentuk kebajikan, berbagai bentuk kebaikan untuk menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dzar yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia, berbudi pekertilah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang dihasung oleh beliau SAW, agar kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, perangai yang baik. Nah, yang dengannya tentunya seseorang akan menjadi pribadi yang baik. Namun tentunya akhlak yang baik sangatlah beraneka ragam. Namun sebelum kita menyebutkan beberapa bentuk akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengetahui apa saja keutamaan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilul nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Oleh karena itu diantara keutamaan akhlak yang baik adalah mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Seseorang yang berhias dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, maka mereka akan digolongkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan ini sifat penduduk surga Allah. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak baik. Dan tidak hanya itu, di dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di antara keutamaan yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk mereka rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang baik akhlaknya. Di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah sallam, ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Ana za'imun, saya akan menjamin bi baitin, sebuah rumah fi a'la al-jannati, di surga yang paling tertinggi, kata Rasulullah. Saya akan menjamin sebuah rumah di surga yang paling tertinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang bagus akhlaknya, bagi siapa yang baik akhlaknya, baik perangainya. 6. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi ini keutamaan yang berikutnya bagi orang-orang yang berakhlak baik dalam kehidupan dunia ini. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan dia seperti orang yang terbiasa melakukan qiyamul lail. 6. Dan seorang yang terbiasa melakukan puasa di siang hari. Jadi disejajarkan. 6. Disejajarkan seperti seorang yang terbiasa melakukan qiyamul lail di malam hari dan seperti seorang yang berpuasa di siang hari. Walaupun dia bukan merupakan kebiasaannya untuk melakukan qiyamul lail. Tidak terbiasa untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini yang disebut Rasulullah sallam, mereka akan disejajarkan seperti orang yang selalu melakukan qiyamul lail dan seperti seorang yang terbiasa melakukan puasa di siang hari. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallam, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajat as-sha'im al-qa'im. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, bihusni khuluqihi la yudriku darajat as-sha'im al-qa'im. Seorang mukmin akan mencapai derajat orang-orang yang selalu melakukan qiyamul lail dan akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa di siang hari, bi husni khuluqihi, dengan baiknya akhlaknya, dengan akhlak yang baik yang ada padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar kepadanya. Inilah di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita hendaknya bersemangat untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, tentunya kita harus tahu, akhlak yang baik itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan tabii, ya, tabiat sejak lahir, yang merupakan bawaan lahir. Ada seseorang punya perangai yang baik, akhlak yang baik, nah, sejak Allah ciptakan dia. Jadi sejak lahir, bawaan lahir, dia memang orang yang baik. Ada pula akhlak yang baik itu, nah, yang sifatnya kasbi, yang diusahakan, yang diupayakan. Demikian. Dan di antara upaya seseorang untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah dengan mempelajari apa saja akhlak yang baik. Ini yang pertama. Ketika engkau ingin menghiasi dirimu dengan akhlak yang baik, ketika engkau melihat dirimu bukan orang yang baik secara asalnya, secara tabiahnya, ya, bawaan lahirnya bukan orang yang baik, bukan orang yang mempunyai akhlak yang baik, berarti yang kedua, engkau harus berupaya dan berusaha untuk menghiasi dirimu dengan akhlak yang baik. Ada dua cara, kata para ulama. Yang pertama adalah dengan mempelajari apa saja akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini dua cara. Ketika engkau menginginkan memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik, maka engkau harus mempelajari apa saja akhlak yang baik itu. Dan yang kedua, bergaullah dan bertemanlah dengan orang yang baik. Tayyib, ini akhlak yang baik. Oleh karena itulah kita akan menyebutkan pada kesempatan ini di antara bentuk perangai akhlak yang baik. Di antara akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah dipraktekkan oleh beliau. Ingat, Rasulullah SAW bukan hanya sekedar mengajarkan teorinya, ya, tapi beliau mengamalkan dalam kehidupannya. Beliau adalah sebaik-baik manusia di dunia ini. Dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara akhlak yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yang pertama, as-sidqu, kejujuran. Yang pertama, as-sidqu, kejujuran. Kejujuran di antara akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dan telah dicontohkan oleh beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bis-sidq." Hendaknya kalian selalu bersikap jujur. Jujurlah kalian dalam kehidupan kalian. Kejujuran itu ada tiga. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, dan jujur kepada diri sendiri. Ya, as-sidqu ma'allah, as-sidqu ma'annas, dan as-sidqu ma'a nafsi. Nah, jujur kepada Allah, ini yang pertama. Jujur kepada Allah dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jujur kepada manusia dengan melakukan muamalah, berinteraksi dengan manusia dengan sifat jujur. 6. Jujur terhadap diri sendiri, apa yang diinginkan oleh dirinya. Jujurlah Anda. Kejujuran adalah merupakan sesuatu yang sangat baik. Kejujuran adalah merupakan pintu segala kebaikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah mengatakan, "As-sidqu miftahu kulli khairin." Kejujuran itu adalah kunci segala kebaikan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, "Alaikum bis-sidqi." Hendaknya kalian selalu bersikap jujur, karena fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Kebajikan itu segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk kebaikan. 6. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan segala bentuk kebajikan yang kau lakukan, itulah yang akan mengantarkan engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan seorang yang senantiasa bersikap jujur dalam kehidupannya, seorang yang senantiasa dan berupaya, selalu berusaha untuk bersikap jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi selalu dia berusaha untuk jujur. Ya. Kalau saya dusta, bahaya nanti. Nah, dusta, demikian. Nah, sifat dusta ini sifat yang jelek. Rasulullah SAW dalam hadis lanjutan hadis ini memperingatkan tentang kedustaan. Iyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dari sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan, menyeret kalian untuk melakukan berbagai bentuk dosa dan maksiat. Awalnya dusta, satu kedustaan, lalu berikutnya diikuti oleh kejelekan yang lain. Hati-hati. Seorang sekali berdusta, dia berdusta, anggaplah kepada manusia yang lain, demi untuk menyelamatkan dirinya. Lalu kemudian dia akan melakukan berbagai bentuk dosa-dosa yang lainnya, selain daripada kedustaan itu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan kejelekan-kejelekan tersebut itulah yang akan menyeret dia masuk ke dalam neraka Allah. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharru al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Seorang yang selalu bersikap dusta dan selalu berusaha untuk dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka kedustaan ini pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah merupakan miftahu kulli syarrin. Al-kadzib miftahu kulli syarrin. Kedustaan itu adalah kunci segala kejelekan. Ya. Jadi sekarang kita lihat diri kita. Sudah jujurkah kita dalam kehidupan ini? Sudah jujurkah Anda dalam beragama? Sudah jujurkah Anda dalam bermanhaj menjadi seorang ahli sunnah? Kalau benar, maka pasti Allah akan datangkan ujian kepada kalian. Kalau benar-benar kalian jujur dalam agama kalian, jujur dalam berislam, jujur dalam berpegang teguh di atas sunnah, jujur dalam mengikuti para sahabat dan orang-orang soleh, maka pasti Allah akan uji. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah yang Allah akan berikan kepada kalian. Jadi tidak hanya kita mengatakan, saya adalah seorang sunni, salafi, saya ahlu sunnah, saya selalu ingin berpegang teguh di atas sunnah, saya adalah orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, saya ingin selalu menjadi seorang yang mengikuti petunjukmu ya Rasulullah, dan selalu berjalan di atas bimbingan para sahabat nabimu, para sahabat Nabi SAW, dan demikian. Ya, ini kan pengakuan. Inilah ungkapan. Yang pengakuan ini tidak hanya serta-merta lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima begitu saja. Ya, Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran kita dalam agama ini. Sejauh mana kejujuran kita dalam beragama? Sejauh mana kejujuran kita dalam bermanhaj? Sejauh mana kejujuran kita dalam berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW? Sejauh mana? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian. Tidak kemudian kita mengatakan kenapa datang lagi ujian? Kenapa harus datang ujian? Kok harus begini? Kok harus begini? Itu sunnatullah ya akhi. Itu sunnatullah ya ukhti. Wahai saudaraku, wahai saudariku, itu adalah ketetapan Allah. Itu bukan kehendak Anda. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat siapa di antara kita yang jujur dalam agama ini dan siapa di antara kita yang seorang pendusta, hanya sekedar bertameng. Dan Allah mengetahui hal itu. Dengan apa? Kita akan bisa melihat orang ini jujur atau orang ini dusta dengan berbagai fitnah dan ujian yang Allah akan beri, Allah timpakan kepada mereka. Sering ya kita dengar dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Pertanyaan dari Allah. Namun pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran dari Allah. Ya, segala bentuk pertanyaan pengingkaran dari Allah sebenarnya konteksnya pernyataan. Namun dibuatkan pertanyaan pengingkaran agar manusia ini punya akal, digunakan untuk menelaah, ya, bagaimana bentuk pertanyaan Allah. Yang mana pertanyaan itu cuma satu jawabannya. Ya, hanya satu jawabannya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah manusia, apakah kalian mengira menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Ya, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka jawabannya tidak demikian. Allah tidak ciptakan kalian sia-sia. Allah punya tujuan hikmah yang agung dengan penciptaan kalian. Tidaklah Allah menciptakan kalian sia-sia dan tidak punya tujuan. Tidak mungkin. Pasti Allah punya tujuan. Dan tujuan penciptaan kalian adalah tujuan yang agung. Tujuan yang mulia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan dalam Al-Quran. Ya, sama dalam ayat ini. Ya, ketika Allah mengatakan dalam ayat ini Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengikrarkan, setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman ya Allah kepadamu ya Allah, kami ingin berpegang teguh di atas sunnahmu ya Allah, berpegang di atas kitabullah dan sunnahmu ya Allah, berjalan di atas bimbingan Rasul dan para sahabatmu ya, para sahabat Rasulullah ya Allah. Ini pengakuan. Ya. Apakah kata Allah, apakah mereka mengira, menyangka, manusia ini menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah dengan pengakuan ini, dengan pengikraran tersebut, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, belum datang ujian kepada mereka? Tidak mungkin kata Allah. Pasti dan pasti akan datang ujian ya kepada mereka dengan pengakuan mereka ingin di atas sunnah terus. Ya, boleh saja orang mengaku, ya silakan mengaku, saya juga di atas sunnah, namun pengakuan itu butuh bukti. Dan Allah akan membuktikan bagaimana kejujuran kalian di atas sunnah. Bagaimana kejujuran kalian dalam berpegang teguh di atas agama ini. Dalam lanjutan ayatnya Allah berfirman, وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan sungguh-sungguh, perhatikan ayat ini. Ayat ini diawali dengan kata لَقَدْ. Ya, sekedar faedah tambahan. Ketika kita mendapati ayat di dalam Al-Quran, diawali dengan kata لَقَدْ, لَقَدْ. Maka, kata ini diawali dengan qasam. Ya, qasam yang tersembunyi. Ya, yang kalau kita munculkan bermakna wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar. Jadi kalau ayatnya, kalau kita ingin mempertegas kalimatnya ini kalimatnya demikian, demi Allah sungguh benar-benar. Ya, demikian makna ayat. Ya, sungguh benar-benar, karena kalimatnya masuk qad masuk setelahnya, setelah qad fi'il madhi. Di antara makna fil madhi, kata kerja lampau masuk qad, maka bermakna di antaranya bermakna tahqiq, ya, penegasan, penekanan. Ya, ditambah diawali sumpah, masuk demikian bertambah penekanannya. Demi Allah sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami datangkan ujian orang-orang sebelum mereka. Ya. Jadi jangan kemudian kita mengaku ya kita antum ahlu sunnah ya? Iya, saya ahlu sunnah. Antum salafi? Saya salafi juga. Terus ya saya ingin enggak ada, enggak usah datang ujian-ujian. Masa ujian datang lagi? Baru kemarin selesai, ini datang lagi. Ya akhi, ya ukhti, sunnatullah. Ya. Itu sunnatullah ya akhi. Itu sunnatullah ya ukhti. Ya. Itu bukan kehendak kita. Kalau kita mau, ya semuanya berjalan indah, tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, semuanya mau. Namun Allah ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dalam agama ini. Dan siapa hanya yang berpura-pura, bertopeng. Ya, Allah akan perlihatkan dengan apa? Dengan ujian, dengan fitnah. Ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh benar-benar kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Jadi di antara hikmah adanya ujian tadi adalah untuk menyaring, untuk memfilter siapa di antara kita yang jujur dalam agama ini, dalam pengakuannya. Amanna, saya beriman, kami beriman kepadamu ya Allah. Kami ingin berpegang teguh di atas agamamu ya Allah. Kami ingin selamat ya Allah. Maka kami sekarang belajar seperti ini. Ya, ingin menjadi orang-orang yang selalu mengikuti jalannya Rasul. Tapi pengakuan harus diikuti dengan pembuktian. Nah, harus diiringi dengan kejujuran dalam beragama. Nah, bukan hanya sebatas pengakuan. Kalau orang mengaku, ya semua orang bisa mengaku. Nah, namun datangnya fitnah tadi, adanya ujian tadi untuk melihat siapa di antara kita yang jujur, siapa di antara kita yang dusta. Ini di antara hikmahnya. Allah ingin menfilter orang yang baik ke sini, orang yang tidak baik niatnya ke sini. Ya, difilter. Ya, disaring. Siapa orang jujur di sini? Ya, orang yang dusta yang di sini kamu. Difilter. Datangnya ujian, hari ini selamat. Besok belum tentu. Ya. Dulu-dulunya selamat. Ya, hari ini belum tentu. Nah, oleh karena itu, seseorang harus terus menjaga kejujurannya kepada Allah. Harus terus berusaha untuk jujur kepada manusia. Jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, dan disertai dengan keikhlasan dalam amalnya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka demikian pentingnya untuk menanamkan kejujuran dalam diri kita ini. Terkhusus dalam 6 menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwani fid din wa akhwati fillah, bahwasanya di zaman ini yang kita berada di dalamnya, yang disebut Allah SAW, bahwasanya di zaman kita ini termasuk ayyam as-sabr, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Ya, seorang yang berpegang teguh di atas sunnah seperti seorang yang menggenggam bara api yang begitu panasnya. Dia ingin melepaskan bara api itu begitu panasnya. Ya. Jadi gambaran orang yang berpegang teguh di atas sunnah itu gambarannya seperti orang yang memegang bara api yang panas. Harus dipegangin. Ya, mau tidak mau dia harus pegang. Berat untuk untuk menjalaninya. Nah, tidak ada yang mudah dalam agama ini. Kita maunya ya enak-enak saja, rehat-rehatlah. Ya, yang penting saya kan sudah berubah penampilan. Nah, bukan penampilan ya akhi. Bukan penampilan ya ukhti, bukan hanya sekedar ganti casing. Yang dulu di masa awam, ya, kita berpakaian seperti ini lalu mengenal sunnah, kita ganti pakaian. Bukan demikian. Namun hiasi diri kita, ganti perangai kita yang dulunya selalu berdusta, ganti dengan berusaha untuk bersikap jujur. Tayyib. Naam. Ini yang pertama. As-sidqu. Kemudian yang kedua, at-tawadhu, sikap rendah hati. Ya, di antara akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sifat rendah hati. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya. Jadi Allah memerintahkan nabinya. Jadi terkhusus ayat ini juga kepada umatnya. Nabinya saja Allah perintahkan. Nah, untuk bersikap tawadhu kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wakhfid janahaka nam liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Bersikaplah tawadhu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah agar hendaknya nabinya bersifat tawadhu, bersifat rendah hati kepada kaum mukminin dan tidak menyombongkan dirinya kepada kaum mukminin. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Kenapa sifat tawadhu itu harus ada pada diri seseorang? Karena dengan sifat tawadhu, sifat rendah hati akan mengangkat derajat seseorang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang bertawadhu karena Allah, bukan karena manusia. Ya, tawadhunya dibuat-buat. Oh iya memang saya begitu. Saya tidak begitu. Dibuat-buat. Ya, bukan karena Allah sifat tawadhunya, sifat rendah hatinya. Kelihatannya kalem sekali. Ya, kelihatannya baik sekali. Ya, tapi hanya sekedar ya untuk memperlihatkan kepada manusia, untuk menampakkan kepada manusia orang yang baik, orang yang tawadhu. Hati-hati. Ya, tawadhu itu karena Allah. Ya. Seorang yang tawadhu karena Allah, tidak ada seorang tawadhu karena Allah illa rafa'ahullah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Adapun orang yang tawadhunya dibuat-buat, Allah akan hinakan dia. Allah akan rendahkan dia, bukan diangkat derajatnya, namun dihinakan oleh Allah dan akan direndahkan oleh Allah. Jadi jangan heran hati kita ini selalu ditengok oleh Allah. Ya. Hati kita ini ya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kita harus tahu bahwasanya kalbu kita ini berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Qulubu bani Adam baina asbi'aini min asabi'ir Rahman, yuqallibuha kaifa syaa." Kalbu-kalbu manusia ini berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Jangan bayangkan jemari kita ya. Tidak sama jemari manusia dengan jemari Allah. Allah punya jemari, kita beriman. Kita beriman terhadap sifat Allah. Allah punya jemari. Jangan dibayangkan jemari Anda. Jangan. Itu diharamkan. Ya, jangan membayangkan, jangan mengandaikan, jangan membagaimanakan, bertanya bagaimana jemari Allah. Tidak boleh. Ya, di antara bentuk keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu, bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana jarinya Allah, tidak boleh. Tidak perlu. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa syaa. Jadi kalbu-kalbu manusia itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikkan kalbu-kalbu tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah tahu sifat kejujuran kita, apakah benar-benar murni jujurnya. Allah tahu tentang ketawaduan kita, sifat rendah hati kita, apakah dibuat-buat ataukah murni karena Allah. Allah tahu. Ya. Maka seorang yang bersifat tawadhu baik secara zahir maupun batin. Jadi sifat tawadhunya bukan dibuat-buat. Zahirnya tawadhu, batinnya tawadhu. Ya, jadi apa yang nampak dari luar, begitulah yang tersembunyi dalam kalbunya. Sehingga mencocoki, sinkron. Ya, selaras antara zahirinya, zahiriahnya dengan batiniahnya. Apa yang tampak di mata manusia dan apa yang tersembunyi dalam kalbunya. Ini yang terpenting. Ini sifat yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari akhlak yang baik, ya, agar kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, yaitu at-tawadhu. Dan lawan dari tawadhu adalah al-kibr. Lawan dari tawadhu adalah al-kibr, sombong. Jadi lawan tawadhu adalah kibru. Al-kibru kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah seorang menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Dan dia meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Kamu tahunya apa? Kamu bisanya apa? Ya? Kamu apa yang telah antum perbuat dalam dakwah ini? Apa yang antum sudah lakukan? Saya ini sudah lama di sini. Ya? Kalau bukan saya merintis dakwah ini tidak akan berkembang di Sorowako ini. Adapun kamu ini baru datang. Nah, ini ucapan yang tidak baik ini. Ya? Tidak demikian yang seharusnya. Ya? Hendaknya seorang berusaha untuk menjaga lisannya. Untuk tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain. Nah. Tidak kemudian dia membanggakan dirinya. Lalu kemudian dia meremehkan orang lain. Ya. Hati-hati. Ini sifat kesombongan. Dia menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Ataukah demikian pula dia meremehkan orang lain. Nah. Ya, karena dia merasa dia punya kelebihan yang tidak ada pada saudaranya. Ya, itulah orang yang sombong. Itulah orang yang kiber. Ya, dia melihat suatu kelebihan yang ada pada dirinya yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Ya, sehingga dia mudah meremehkan saudaranya. Kamu ini berbahaya ya, akhi. Ya. Sifat sombong adalah sifatnya iblis la'natullah alaihi. Ya, ketika dia mengatakan di hadapan Allah, ya, khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau menciptakan aku dari api ya Allah, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Saya ini lebih baik, api itu lebih baik daripada tanah. Ya, maka dia pun tidak mau sujud penghormatan kepada Adam akibat kesombongan yang ada pada dirinya. Maka jauh sifat kibar. Kibar ini akan menjadikan seorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat kibar, sifat kesombongan, walaupun seberat semut yang paling kecil. Ya. Di antara makna mithqalu dzarrah adalah makna semut yang paling kecil. Ya, walaupun seberat semut yang paling kecil, tidak akan masuk surga ketika ada sifat kesombongan dalam hatinya. Nah, ini akhlak yang kedua, yaitu akhlak at-tawadhu. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan urusan yang bukan urusan kita. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau meninggalkan urusan yang bukan urusan kita. Itu diantara akhlak yang baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia, Na'am Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i. Di antara, ya, mohon para maha, ya, kalau ada yang berbicara, diam dulu. Di antara atau termasuk dari baiknya keislaman seseorang, seorang muslim ataukah muslimah, termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ini penting bagi kita. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara makna min husni islamil mar'i, kata Syekh Shalih Fauzan, ay min tamami dinil mar'i, termasuk dari kesempurnaan agama seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya akhi, ya ukhti, wahai saudaraku, wahai saudariku, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan agama seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi kalau ada orang yang kepo, Ya, bahasa kerennya ya. Orang yang selalu ya kepo, gila urusan. Ya, mau tahu aja yang bukan urusannya. Orang yang seperti ini keadaannya menunjukkan akan kekurangan agamanya. Jadi pemahaman mufhum mukhalafah dari hadis tersebut bahwasanya orang yang selalu ingin tahu segala urusan yang bukan urusannya masuk dan ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya, maka menunjukkan akan kelemahan agamanya. Ya, menunjukkan akan lemahnya agamanya. Melemahnya keimanannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada orang yang sibuk di media sosial membahas suatu permasalahan yang bukan urusannya. Ya, bukan urusan Anda ya akhi, bukan urusan Anda ya ukhti, bukan urusan Anda. Sibukkan diri Anda dengan sesuatu yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat untuk Anda. Jangan sibukkan dengan qila wa qal. Ya. Dikatakan dan mengatakan gosip sesuatu yang demikian. Nah, bukan urusan Anda. Atau berbicara dengan perkara yang bukan kapasitas Anda. Man anta ya akhi, man anti ya ukhti, siapa Anda? Ikut campur dalam suatu permasalahan yang bukan urusan Anda. Hendaknya berkaca. Hendaknya bercermin. Rahimahullahu mura'an alladhi ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kapasitas dirinya. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerti dan mengetahui tentang kapasitas dirinya. Saya ini siapa ini? Saya ini karyawan, karyawan Vale. Ya, saya istri karyawan. Ya, ngapain sibuk dengan urusan itu? Bukan urusan saya itu. Ya, urusan orang-orang yang besar, yang punya takhusus di bidangnya. Ya, kita sibuk aja dengan kesibukan kita. Ya. Kita punya orang-orang yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Nah, dan tidak akan membiarkan kita dalam kebingungan. Akan ada orang yang akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Allah Subhanahu wa taala demikian, tidaklah membiarkan umat ini dalam kebingungan. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan. Nah, inna Allah la yatruk hadhihi al-umma fi mataha. Sungguhnya Allah tidak membiarkan umat ini dalam kebingungan. Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan Allah. Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebenaran. Mana al-haq, mana al-batil. Allah akan tunjukkan kepada mereka. Akan datang keterangan dari Allah. Akan datang nah, penjelasan dari Allah. Maka kita menerima serta merta ketika kita mengetahui suatu kebenaran. Nah, dan tidak kemudian menjadi orang yang sombong, yang tidak mau menolak kebenaran. Maka setiap diri kita hendaknya berusaha untuk benar-benar menjaga diri dan tidak ikut campur dalam urusan-urusan yang bukan kapasitas diri kita. Ya. Terlebih di hari-hari ini, begitu banyak orang-orang yang sibuk dengan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, kita katakan saja, ya, isbiri ya ukhti, isbir ya akhi, ya sabarlah ya akhi. Dan sifat yang keempat yang kita sabar akan bahas adalah sabar. Nah, sabar ya. Tapi di antara akhlak yang mulia, as-sabr. Ya, sudah kita selesai dari pembahasan yang keempat, yang ketiga tadi. Ya, jadi ingat bahwasanya ketika seorang ingin menyempurnakan agamanya, maka di antara hal yang harus dilakukan dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Ya, yang bukan urusannya. Tayyib. Artinya apa? Bukan tidak berbicara dalam hal-hal. Artinya dia bukan menjadi orang yang menjadi hakim dalam suatu masalah. Ya, dia seperti sudah menjadi hakim dia. Dia tahu segalanya. Dia akan memvonis. Dia akan memberikan hukuman. Dia memberikan putusan. Man anta? Memberikan suatu vonis kepada orang-orang yang Masya Allah. Man anta? Siapa Anda? Memberikan vonis. Anda siapa? Berkaca Anda. Faham? Ya, itulah di masa-masa ketika seorang diuji oleh Allah punya kelemahan iman. Dia tidak tahu tentang kadar dirinya. Nah, Nas'Allah salamat al-afiyah. Kemudian perkara yang keempat atau akhlak yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagai penutup di malam ini, ya, ya tentunya sangat banyak akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, dan beliau tidak hanya mengajarkan ilmu tentang akhlak tersebut, namun juga telah mempraktekkan, ya, menerapkan dalam kehidupannya, mengaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya sebatas teori. Teorinya begini, ya, mana terapannya? Apakah teori itu sejalan, selaras dengan prakteknya? Dan inilah ahlus sunnah, ciri mereka. Bukan hanya sebatas teori dan teori. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Menambah pengetahuan tanpa adanya amalan. Nah, tidak demikian ahlus sunnah. Tidak demikian orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan nikmat kepada mereka. Dari kalangan siddiqin wa syuhada wa salihin, kita tahu bersama. Di antara tafsir mana ayat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika kita berdoa kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Naam, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari kalangan para nabi, dari kalangan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Naam, mereka lah yang naam mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa dengan mereka? Kata para ulama, karena mereka mengetahui suatu ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu ciri mereka. Ya, tahu teorinya dan dipraktekkan di lapangan. Nah, cuma tahu teori. Ya, banyak orang berteori, bisa orang berteori, gampang orang berteori. Nah, wain al-amal, mana amalannya? Ikhlaslah kalian kepada Allah. Ya, bersikap jujurlah kalian, bersikap tawadulah kalian. Itu teorinya. Sekarang dengan teori ini, apakah engkau bisa mengamalkannya? Engkau berupaya menjadi pribadi yang selalu ikhlas dalam amalanmu, berupaya untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupanmu, bersikap tawadu dalam keseharianmu. Sudahkah engkau mengamalkan? Hakadah. Terus jaga rel keikhlasan. Terus bersikap jujur sampai engkau dijemput oleh kematian. Demikian. Nah, awasi terus niat anda. Terus jaga untuk menghiasi diri anda dengan akhlak dan perang yang mulia tersebut. Kemudian yang keempat, kita masuk pada sifat as-sabr. As-sabr, kesabaran. Ya, sabar adalah merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Ya, jadi sabar ini merupakan sifatnya para nabi dan rasul. Ya, jadi sabar, namanya saja sabar, menahan diri. Sabar, hafsun nafs, itu mana as-sabr. Habsun nafsi, menahan diri, itu sabar. Ya, sabar, sabarnya seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dia dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, sabar dia dalam menerima ketentuan dan ketetapan Allah. Sabar, kalimat sabar mudah untuk disampaikan. Ya, sabar ki. Ini gampang bilang sabar. Ya, sabar itu ada batasnya. Ya, mohon maaf, sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Baik, sabar itu tidak punya batas. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar itu, mohon maaf, Abi, ya, saya ini sudah tidak lagi mampu sabar ini. Ya, sabar itu ada batasnya. Oh, salah. Sabar itu tanpa batas. Karena pahala orang sabar juga tanpa batas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar, nah, akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa batas. Jadi memang sabar itu tidak ada batasnya. Ya, jadi keliru kalau ada orang beranggapan sabar itu ada batasnya. Ya, keliru, salah pahamin. Nah, jadi sabar itu tanpa batas. Nah, kesabaran ini harus ada pada diri kita. Banyak sekali dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin disebutkan oleh para ulama sekitar 99 ayat yang menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Qur'an. Ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan dengan sabar. Ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain begitu banyak. Fasbir. Innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah kalian. Ya, bersabar engkau. Innal aqibata lil muttaqin. Karena sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan seterusnya dari sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang as-sabr. Naam. Sabar adalah sifatnya para nabi dan rasul. Sabar terkhusus ketika seorang mendapatkan gangguan dari orang lain. Ini penting. Ya, sabar. Butuh sabar. Sabar ketika seorang mendapatkan gangguan dari orang lain, ya, dari manusia. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah terbagi menjadi dua. Jadi sabar, sabar atas gangguan yang datang dari orang lain itu terbagi menjadi dua. Ya. Taib. Gangguan yang datang dari manusia ini, yang pertama dalam urusan dini, dalam perkara agama. Ya. Jadi gangguan yang datang dari manusia dalam urusan agama Allah, maka diharuskan bagi kita untuk bersabar. Diharuskan bagi kita untuk bersabar menghadapi gangguan tersebut. Ingat, nah, gangguan yang sifatnya dalam urusan agama Allah. Ya, kita diganggu, misalnya diganggu, ya apalah, kebanjiran di mana, ya, ya itu jenggotnya, masya Allah lebih panjang daripada ya, jenggotnya kambing, ya, ini gangguan ini yang datang dari manusia. Namun dalam urusan agama, nah, atau gangguan yang lainnya lah, ya ketika engkau ingin benar-benar berada di atas, ya manhaj yang lurus, berjalan di atas kebenaran, terkadang datang gangguan dari orang lain untuk melemahkan dirimu dalam urusan agamamu, maka sabar, ya menghadapi gangguan tersebut. Nah, tidak usah dibalas lah, ya sabar, sabar, ya sambil ulus-ulus dada, sabar, sabar, ya sabar. Kenapa? Ya karena hal itu telah didapatkan atau telah didapatkan oleh para nabi dan rasul, ya mereka diganggu, mereka diganggu oleh manusia ketika mereka ingin berada di atas agama Allah, ketika mereka berjalan di atas agama Allah yang mulia ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika." Naam, "fasabaru ala ma kudzibu." Naam, "wa utu hatta ataahum nasruna." "Wa udhu hatta ataahum nasruna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh kata Allah, sungguh benar-benar ya tadi, laqad, laqad. Ya. Sungguh benar-benar naam, para rasul telah didustakan. Para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, mereka telah didustakan. Didustakan oleh umat-umat mereka. Ya. Fasabaru. Lalu mereka bersabar. Sabar mereka. Mereka didustakan. Ya. Dikatakan inilah, dikatakan itulah. Sabar. Sabar. Ya. Nabi kita dikatakan majnun, orang gila ini. Ya. Sahir, tukang sihir ini. Ya. Nanti kita disebutkan demikian. Ya, majnun, sahir, apalagi? Ya, orangnya begini, disebutkan, ya. Dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Namun sabar mereka. Fasabaru, mereka bersabar. Ya, wa'udzu, mereka diganggu. Hatta atahum nasruna. Ya, fasabaru ala ma kudzibu. Wa'udzu. Jadi mereka sabar terhadap apa yang didustakan. Ya. Apa yang telah mereka didustakan dari apa yang mereka bawa. Wa'udhu. Dan mereka diganggu. Ya hatta atahum nasruna. Sampai datang pertolongan Allah. Jadi mereka diganggu ya. Nah, jadi para nabi itu mereka sabar terhadap apa yang didustakan, apa yang telah mereka didustakan, kemudian apa yang telah diganggu. Nah, dari berbagai bentuk gangguan yang ada pada mereka, mereka bersabar. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami, kata Allah, kepada mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Jadi tenang-tenang saja, akan datang pertolongan Allah. Akan datang penjelasan. Isbiru. Nah, sabar. Akan datang pertolongan Allah. Ya, agar kalian menjadi tenang dalam beragama ini. Ya, akan datang pertolongan Allah. Berbagai bentuk kedustaan yang terkadang muncul. Ya. Yang kalian telah didustakan dengan berbagai bentuk kedustaan. Ah, kalian tidak benar. Itu tidak benar. Ya, demikian, demikian. Sabar. Ya, sampai datang pertolongan Allah kepada kalian. Taib. Oleh karena itulah gangguan yang datang dari manusia, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya, kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran. As-sabr. Naam. Sabr, isbiru. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Seorang yang bersabar, kata Syekh, wa idza sabara fala 'aqibatu lil muttaqin. Maka orang yang sabar, maka kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kesudahan yang baik berupa surga dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang sabar dalam menjalani ketakwaannya kepada Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar dalam menerima segala ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah, ini sunnatullah. Ya, kenapa harus lari dari kenyataan? Ya kan? Dalam hidup ini tidak akan ada orang yang bisa mengelak dari takdir Allah. Ya, kadang-kadang sebagian orang, ah, kenapa begini lagi, kan? Kenapa begini? Ya, ukhti, ini sunnatullah. Ini ketetapan Allah. Ingat itu, ini takdir Allah. Kenapa berkali-kali harus diingatkan? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki hal ini. Ya, tidak ada seorang pun yang menginginkan sesuatu dari sesuatu yang tidak dia sukai. Bukankah demikian? Pasti semua kita menginginkan agar keadaan ya seorang itu tanpa ada hambatan dan gangguan, ya kan? Dia menginginkan agar jalan kehidupan ini begitu mulus dan tanpa rintang, tidak mungkin. Ya, ujian itu silih berganti datangnya. Kenapa? Li'anna dunya darul imtihan wal bala. Ya, karena negeri dunia ini negeri ujian. Ya, negeri dunia kita paham ini darul imtihan, negeri ujian. Jadi mesti ujian datang silih berganti. Ujian yang datang dari sisi keluarga, istri dan anak-anak, ujian datang dari tetangga, ujian datang dari teman, ujian datang dari ini, dari orang tua, dari kerabat, ya, ujian datang dari teman, tadinya baik, tadinya akrab, tadinya selalu bersama-sama, ujian datang, mau tidak mau, ya, ujian datang, ya, kita akan diuji oleh orang-orang sekitar kita, dan itu sunnatullah. Ya, dan itu adalah ketetapan Allah. Akan datang ujian kepada kalian. Suatu hal yang tidak akan ada yang bisa mengelak dari ujian. Kenapa? Karena dunia ini adalah negeri ujian. Nah, pasti setiap orang akan mendapatkan ujian. Jadi tidak ada orang yang kehidupannya tanpa hambatan, tanpa rintangan. Enggak ada ceritanya itu. Ya, ah, berarti kalau seorang itu sudah banyak ilmunya, berarti enggak ada rintangan dalam hidupnya. Enggak ada ceritanya. Justru seorang yang semakin, perhatikan, ya wahai saudaraku, wahai saudariku, semakin bertambah keimananmu kepada Allah, semakin engkau berusaha untuk meniti jalannya Rasul SAW, maka akan semakin besar ujianmu. Jadi berbanding lurus antara ujian dan besarnya keimanan seorang kepada Allah, itu berbanding lurus. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, nah, kata Rasulullah SAW, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal-amthal. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik, sungguhnya orang yang paling berat, orang yang paling berat ujiannya adalah dari kalangan para nabi. Thumbal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Semakin Anda mencocoki Rasulullah SAW, mencocoki para Nabi dalam berpegang teguh di atas agama Allah, maka akan semakin berat ujian yang kalian akan hadapi. Jadi jangan dikatakan, oh berarti orang-orang yang berilmu itu dari kalangan para ulama, masyayikh, orang yang gak punya ujian mungkin ya. Justru mohon maaf, ujian mereka lebih berat dibanding ujian yang kalian hadapi. Ya, ujian yang mereka hadapi sangat lebih berat daripada apa yang kalian hadapi. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang semakin berusaha untuk mencocoki Rasulullah SAW, mencocoki jalannya para nabi. Maka semakin seseorang itu berusaha untuk meniti jalannya Rasul, berusaha untuk mencocoki Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupannya, maka akan semakin berat ujian yang akan dihadapinya. Nah, jadi ujian itu berbanding lurus dengan apa tadi, besarnya atau tingginya keimanan seorang kepada Allah. Baik, maka hal itu pahami. Nah, dengan baik, jangan sampai ketika kita datang ujian, ya, kasih ujian, Allah kasih ujian, ujiannya kecil, mau diuji saja. Ujian itu seperti apa ya? Seperti azab dari Allah, siksaan dari Allah. Kenapa begini Allah? Kenapa begini Allah? Nah, ini ya, selalu mengeluh Pak Dareke. Kenapa begini Allah? Kenapa lagi begini? Seperti azab dari Allah ketika datang ujian itu seperti azab. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, mengingatkan tentang hal ini. Wa minan nasi, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan ka'adzabillah. Ini dia. Di antara sebagian manusia, kata Allah, ada di antara sebagian manusia, nah, may yaqulu amanna, yang dia mengatakan amanna billah, ya Allah kami beriman kepada Allah. Jadi ada di antara sebagian manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah, fa idza udhiya fillah. Jadi yang Allah sebutkan ini orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Nah, namun ada di antara mereka yang ketika datang ujian kepada mereka, fa idza udhiya fillah, apabila dia diuji di jalan Allah, diuji dengan apa? Dengan berbagai fitnah. Diuji dia. Diuji dulu, diuji. Gimana? Diuji dengan pertemanannya, diuji dengan ini, diuji dengan ustadznya, diuji dia. Ujiannya sedikit sebenarnya. Fa idza udhiya fillah, apabila dia diganggu di jalan Allah, ja'ala fitnatan, dia merasa, ya, dia menjadikan fitnah ujian tersebut ka'adzabillah, seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mau menyamakan antara azab Allah dengan ujian yang sedikit, gangguan yang sedikit yang Allah berikan kepadanya di jalan Allah. Ketika dia ingin berpegang teguh di jalan Allah, berpegang teguh di atas agama Allah, ketika dia diganggu, ya, diganggu sedikit gangguan itu, dia menjadikan ujian itu seperti apa? Ka'adzabillah, seperti azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, di sana ada keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat yang mulia ini, ya, dari kesimpulan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia ini terbagi menjadi dua, ada ahlul khair, ada ahlul syarr, ya. Dan seorang hendaknya memilih, kemana dia akan memilih? Apakah dia akan bersama dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, atau ahlul syarr, orang-orang yang jelek? Nah, demikian, ketika dia bersama dengan orang yang baik, orang yang jelek tidak akan senang kepadanya. Ketika dia bersama dengan orang-orang yang buruk, maka orang yang baik tidak akan senang kepadanya. Tinggal Anda memilih, kemana Anda berjalan, kemana pilihan Anda, apakah bersama dengan orang yang baik ataukah orang yang buruk. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tinggal kita memilih. Namun di sana terkadang orang-orang yang buruk, ya, menginginkan agar engkau mengikuti keinginannya. Nah, menginginkan kehendaknya, orang-orang yang buruk ini, ya, jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek ininya. Dia menginginkan, mereka punya kehendak-kehendak, kata Syekh, punya iradat, ya, punya kehendak-kehendak yang harus kalian ikuti, ya, yang harus kalian ikuti. Ketika kalian mengikuti kehendak-kehendak mereka, maka mereka akan senang kepada Anda. Itu yang mereka inginkan. Namun Anda tidak akan disukai oleh orang-orang yang baik. Ya? Anda hanya ingin manusia senang kepada Anda. Anda hanya menginginkan agar semua manusia suka kepada Anda, senang kepada Anda. Hal itu mustahil, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah merupakan tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Tidak akan mungkin engkau akan mendapatkan seluruh keridhaan manusia. Tidak akan mungkin. Kenapa? Kalau kamu orang baik, orang yang tidak baik tidak senang kepadamu. Kalau engkau adalah orang-orang yang bertauhid, pelaku syirik tidak senang kepadamu. Ketika engkau berpegang di atas sunnah, pelaku bid'ah tidak senang kepadamu. Ketika engkau adalah pelaku ta'ah, orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, pelaku maksiat tidak senang kepadamu. Dan begitu sebaliknya, wal'aks, dan sebaliknya. Ya, ketika engkau bersama dengan orang-orang yang jelek ini, orang yang baik tidak senang kepadamu. Maka tidak akan mungkin engkau mendapatkan seluruh ridha manusia. Tidak akan mungkin. Ya, maka jangan cari ridha manusia, akan tetapi carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Wah, saya disenang sama semua orang. Tidak akan mungkin itu, akhi. Tidak akan mungkin. Ya. Maka cari ridha Allah, bukan cari ridha manusia. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi ridha Allah adalah merupakan sesuatu yang harus dicari. Walaupun terkadang mendatangkan ketidaksukaan dari manusia. Ya, kalau kita ingin mencari ridha Allah, memang dapat gangguan. Namun kita menginginkan ridha Allah, maka Allah akan ridha kepada kita, dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepada Anda. Akan senang kepada Anda. Karena Allah yang memberikan kecintaan tersebut kepada mereka. Jadi carilah ridha Allah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Semata-mata menginginkan pahala dari Allah, menginginkan balasan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan balasan berupa surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ya, mungkin terlalu panjang, ya, agak kelebihan. Namun, ya, ini terasa singkat. Namun sudah lewat 1 jam ini. Semuanya matanya sudah berputar-putar. Ya, taib. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.